Adik-adik, yuk kita dengarkan sanggar cerita Martin Abi. Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sanggar cerita Martin Abi. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak datang lagi. Kali ini kakak punya cerita bagus sekali. Nah, pasti adik-adik ingin mendengarnya, bukan? Boleh, tapi duduk yang manis. Ya, bagus sekali. Kali ini dengan judul Buah Jeruk Emas. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Begitu pula oleh para punggawa istana. Hamba Tuanku Raja. Aku berniat mengadakan sayembara. Sayembara? Iya. Aku ingin memperoleh buah jeruk emas. Buah jeruk emas? Apa mungkin? Maksud hamba, apakah ada? Bukankah itu sangat mustahil, Tuanku Sri Baginda Raja? Ya, itulah. Justru terdengar sangat mustahil dan tidak mungkin itulah. Maka itu disebut sayembara. Hamba Tuanku Sri Baginda Raja. Ya. Dan tugasmu sekarang ialah mengumumkan kepada siapa saja warga di kerajaan ini. Baik itu pengumuman secara tertulis maupun pengumuman secara lisan. Hamba Tuanku. kerjakan. Siap, Tuanku Raja. Maka segeralah pengawal itu melaksanakan perintah raja. Dibuatnya pengumuman mengenai sayembara itu, lalu dipasang di tempat-tempat pengumuman, di gapura jalan, di tembok benteng kerajaan, di pohon-pohon pinggir hutan. Lalu, masih lagi pengumuman yang disampaikan secara lisan. Pengumuman! Pengumuman! Diberitahukan kepada seluruh warga bahwa Sri Paduka Raja yang mulia berkenan mengadakan sayembara. Hei, sini, sini kamu. Saya tuan. Siapa namamu? Sirik tuan. Baik, panggil orang-orang di sekitar sini. Beritahu ada pengumuman penting dari Sri Paduka Raja yang mulia. Baik tuan. Dung, Badung, tolong emak dung. Ada pengumuman penting dari Yang Mulia Raja. Apakah ada hadiahnya, Tuan? Ada. Yang menang pasti akan mendapat hadiah. Hadiahnya apa, Tuan? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Itu sama saja bohong, Tuan. Tong kosong berbunyi. Diam! Ini bukan lelucon, ngerti? Ini kehendak Paduka Raja, tahu? Tidak usah tanya. Tidak usah komentar. Ampun, Tuan. Maaf, Tuan. Maaf, Tuan. Sayembaranya ialah Sri Paduka Raja yang mulia, Raja kita, menginginkan buah jeruk. Ada banyak jeruk di sini. Dengar dulu semua. Kamu semua belum tahu buah jeruk apa yang dikehendaki oleh Sri Baginda Raja. Raja menghendaki buah jeruk emas. Apa? Buah jeruk emas? Namanya saja sayembara. Paham? Semua paham? Nah, adik-adik, segera banyak orang berebut mencari buah jeruk emas, mengadu nasib dengan mengikuti sayembara. Tua muda, laki perempuan, besar kecil, semua ikut berlomba. Jalu, jangan macam-macam kamu. Tidak usah ikut sayembara. Loh, apa salahnya, Bu? Boleh kan, Bu? Memang tidak salah. Memang boleh. Tapi... Ibu tidak suka itu. Ibu tidak memperbolehkan kamu mengikuti sayembara itu. Loh, kenapa, Bu? Kamu pasti akan meninggalkan ibu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Aduh, jangan ibu berpikiran seperti itu dong, Bu. Bagaimana mungkin ibu tidak akan berpikiran seperti itu. Hah? Buah jeruk emas itu tidak mungkin terdapat di sekitar kampung ini. Kau pasti akan pergi jauh. Kau akan mencari buah jeruk emas itu kemana saja. Ibu harus berbesar hati. Jangan bicara. Batalkanlah saja niatmu itu. Kamu tidak akan bakalan bisa menang. Pengawal, bagaimana sayembara yang aku adakan? Sudah berbulan-bulan, tetapi belum juga ada satu orang pun yang mempersembahkan buah jeruk emas itu kepadaku. Ah, ampun Sri Baginda Raja, hamba sudah mengumumkan sayembara itu ke semua warga di kerajaan ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dan ke tengah-tengah hutan. Bagus, itu bagus. Tapi, mengapa sudah berbulan-bulan hamba jadi merasa bersalah, Sri Baginda Raja? Mengapa harus merasa bersalah? Sementara Raja masih bertanya-tanya mengenai sayembara yang diadakan, ternyata ada seorang lelaki yang telah berhasil mendapatkan buah jeruk emas. Kek, kakek, mana jalan yang menuju ke istana? Saya harus belok ke kanan atau lurus? Yang lurus, pokoknya terus saja. Makasih, yang lurus ya kan? Boleh saya tahu, ada perlu apa mau ke istana? Ya pokoknya ada perlu. Membawa apa itu? Kok kelihatannya berat sekali? Tidak, aku tidak membawa apa-apa. Yang di dalam bakul itu? Batu. Batu-batu yang aku ambil dari sungai. Mau apa ke istana membawa batu sungai? Yalah, sudahlah. Jangan tanya-tanya, bukan urusanmu tahu. Belum tahu siapa Kibul ya. Misi. Baiklah, karena kamu sendiri telah menyebutkan bahwa kamu membawa batu sungai, kamu telah berbohong, maka kamu akan menanggung akibatnya. Sungguh menakutkan. Di tengah hutan ini ada banyak binatang buas. Harimau. Bagaimana ini? Bagaimana kalau harimau itu kemari? Waduh. Mati aku. Ibu. Tolong jalu, Bu. Ibu. Jangan macam-macam kamu, Jalu. Tidak usah ikut sayembara. Ibu tidak suka. Ibu tidak mengizinkan. Batalkan saja niatmu itu. Kamu tidak mungkin bisa memenangkan sayembara itu. Oh, Ibu. Kenapa Ibu tidak mendukung niat saya? Bukankah ini juga demi Ibu? Agar Ibu bisa hidup bahagia. Aku sudah kepalang tanggung. aku sudah berada jauh di hutan ini. Aku harus bisa mendapatkan buah jeruk emas itu. Biar petir, biar badai, biar hujan, biar binatang buas, aku tidak akan mundur. Aku harus mendapatkan buah jeruk emas itu. Dan aku harus mempersembahkan jeruk emas itu kepada Sri Baginda Raja. Sementara itu, Jalu masih berada di hutan berjuang mencari buah jeruk emas. Lagi-lagi telah ada orang lain yang mendapatkan buah jeruk emas. Shh, Pak Kibul, hati-hatilah. Jangan-jangan dia itu... Jangan terlalu curiga kamu. Dengan orang yang sudah kakek-kakek begitu saja kok takut. Dia semakin mendekati kita. Siapa tahu dia itu bekas penjahat. Atau dia itu orang gila. Kalian membawa apa? Dan kalian ini akan kemana? Saya membawa batu bata. Iya, iya, batu bata. Batu bata? Lalu kalau yang ada di dalam selendang itu? Kepiting. Iya, maksud saya kepiting. Kenapa jadi gugup begitu? Dari mana kepiting itu ditangkap? Dari sungai atau dari laut? Dari dua-duanya. Maaf. Kami tidak punya banyak waktu. Kami harus segera ke pasar. Iya, kami harus segera menjualnya. Ya baik. Selamat jalan. Baiklah. Karena kalian sendiri telah menyebutkan bahwa yang kalian bawa adalah batu merah dan kepiting, maka akan terjadilah seperti yang kalian katakan. Apa ini semua? Kalian memperolokkan aku? Kalian berniat mempermainkan aku? Ini bukan buah jeruk emas. Tapi ini... Lihat! Ini batu sungai. Ini batu bata. Dan ini kepiting. Ampun beribu-ribu ampun tuanku yang mulia. Sungguh, hamba tidak mengerti kalau buah jeruk hamba berubah menjadi batu sungai. Sumpah yang mulia raja. Hamba pun tidak membawa kepiting di dalam selendang hamba, melainkan buah jeruk emas. Tapi lihat apa itu buktinya. Yang keluar dari selendang itu jeruk emas atau kepiting? Kepiting yang mulia raja. Kau sendiri telah menyebutnya. Hamba pun sungguh tak mengerti yang mulia, kenapa buah jeruk yang hamba bawa berubah menjadi batu merah. Pengawal? Hamba tuanku raja yang mulia. Ambil semua ini. Jadikan barang bukti di pengadilan nanti. Ketiga orang ini telah menghina aku. Bawa orang-orang ini. Masukkan ke dalam penjara. Siap, yang mulia. Oh, ampun. Ayo. Ampun, Tuan. Jangan hamba dimasukkan ke dalam penjara, Tuan. Ampun, Tuan. Diam. Itu keputusan Sri Paduka. Jangan membantah. Ayo. Thank you. adik-adik, siapakah sebenarnya kakek yang dijumpai Pak Kibul, Mak Sirik, dan Kang Batil itu? Dia adalah seorang yang sakti. Dia tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dia suka menolong orang yang hidupnya susah, menderita, yang jujur dan rendah hati, yang baik hatinya. Angger mau kemana? Hah? Dan membawa apa di dalam keranjang itu? Oh, saya akan ke istana raja, kek. Dan ini saya membawa buah jeruk emas. Hah? Buah jeruk emas? Boleh kakek melihatnya? Oh, boleh, kek. Boleh, kek. Silakan lihat, kek. Yang mulia raja menginginkan buah jeruk emas ini, kek. Yang mulia raja? Iya, kek. Baginda raja mengadakan sayembara, kek. Siapa dapat mempersembahkan jeruk emas ini akan diberi hadiah, kek. Oh, jadi Angger ini ikut sayembara? Iya, kek. Tapi, kek, sebetulnya ibu saya ini melarangnya. Dan ibu saya mengatakan saya tidak mungkin bisa memenangkan sayembara ini, kek. Nah, kamu sendiri bagaimana, Angger? Maksud kakek? Angger kepingin bisa menang? Iya, kek. Betul. Kepingin sekali, kek. Kalau saya bisa menang, itu berarti saya bisa membahagiakan ibu saya. Sebab saya mendapatkan hadiah dari raja. Bagus. Bagus sekali pikiranmu itu. Baiklah. Karena kau telah berkata jujur, maka akan terlaksanalah semua yang kau inginkan. Teruskanlah perjalananmu, Ger. Dan hati-hatilah. Baik, kek. Saya minta doa restu dari kakek. Iya, tentu, Ger, tentu. Berjalan dan terus berjalan. Akhirnya, Jalu sampai juga di istana. Dia dicegat oleh pengawal raja, tapi jawabnya Jalu, Saya ingin mengikuti sayembara, Tuan. Sudah habis. Hah? Habis? Batas waktunya sudah habis. Sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi sayembara. Tapi saya mau ikut sayembara itu. Saya... Bagaimana sih kamu ini? Sayembara sudah tidak ada, ngerti? Ada apa, pengawal? Hamba Sri Paduka Raja. Anak laki-laki ini berkeras hati ingin mengikuti sayembara, mencari buah jeruk emas. Betul, Yang Mulia Baginda Raja. Hamba ingin mengikuti sayembara itu. Dan ini, hamba sudah mendapatkan buah jeruk emas itu. Buah jeruk emas yang ada di dalam keranjang itu? Betul, Yang Mulia Raja. Ini, Yang Mulia... Benar-benar mengagumkan. Luar biasa. Buah jeruk emas. Ini yang aku inginkan. Pengawal, ini yang aku cari. Hamba yang mulia. Bocah bagus. Ayo, ikut aku masuk ke dalam istana. Terima kasih, Yang Mulia. Pengawal, meskipun batas waktu sayembara sudah habis, namun karena bocah bagus ini berhasil mendapatkan buah jeruk emas yang aku inginkan, maka aku putuskan. Bocah bagus inilah pemenangnya. Hamba Sri Paduka Raja. Dan kepada bocah bagus ini, aku akan menghadiahkan gelar kehormatan. Bocah bagus? Iya, Paduka. Kepadamu akan kuhadiahkan gelar Senapati. Senapati? Iya. Kamu akan memimpin pasukan Serdadu. Ampun, Yang Mulia. Apakah Sri Baginda tidak salah memilih? Tidak. Aku mengerti kau pasti seorang bocah yang pemberani, pandai, sakti, dan pantang menyerah. Tapi kau juga bocah yang jujur, setia, dan baik hati. Pengawal? Hamba Yang Mulia. Siapkanlah pakaian kebesaran seorang senapati untuk bocah bagus ini. Ambil ibunya, berikan kepadanya pakaian istana. Biarlah bocah bagus ini tinggal di tempat yang telah tersedia di dalam istana ini bersama ibunya. Hamba Yang Mulia. Ini kisah tentang jeruk emas, buah langka dan susah dicari. Raja pun mengadakan sayembara. Siapa yang menang mendapat hadiah. Jeruk emas, buah jeruk emas, kau buka rahasia kehidupan dunia. Kau hukum yang jahat dan dengki. Kau selamat. Adik-adik, sungguh tak pernah dibayangkan oleh Jalu maupun ibunya bahwa mereka akan hidup bahagia di istana raja. Ya, itulah kerahiman Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Asalkan dia mau berusaha memperbaiki nasibnya seperti si Jalu dalam cerita itu tadi. Sampai jumpa. Selamat berpisah.